Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhan nas. Qul a'udzu bikum Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai pada bab yang baru. Bab yang ke-294. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil Adabil Mufrad babun Idza khafa as-sultan. Bab, apabila dia takut kepada seorang penguasa. Artinya dia mengkhawatirkan kezaliman penguasa, keangkuhan, kesombongan penguasa, menzalimi dia, mengganggu dia, menyakiti dia. Apa yang harus dia baca? Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa athar dari sejumlah sahabat, namun tidak ada satupun dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih yang menyebutkan doa khusus ketika takut dari kezaliman-kezaliman penguasa. Ada satu yang disebutkan dari Nabi marfu' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Ibnu Sunni, namun dia dhaifun jidda, sangat lemah sekali. Al-muhim, tidak ada yang sahih dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang ada ialah contoh-contoh doa yang diajarkan oleh sebagian sahabat dari atsar. Kita lihat sekarang. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Ubaid قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث ابن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود بركات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا كان على أحدكم إمام apabila ada seseorang imam yang menguasai kalian, yang memimpin kalian, ya khafu taghdrusahu, dia mengkhawatirkan, menakutkan kesombongannya, keangkuhannya, au zulmahu, atau dia mengkhawatirkan kezaliman-kezaliman penguasa tadi, falyaqul, hendaklah dia berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim kun li jarran min fulan ibni fulan wa ahzabihi min khalaiqik ayyafruta alayya ahadun minhum aw ghayyadha azza jaruk wa jalla thanauk wa la ilaha illa anta. Ini doa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya Allahumma rabbas samawati sab'a, ya Allah Rabbnya langit-langit yang tujuh, wa rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang sangat agung, kun li jaran min fulan ibn fulan, jadilah engkau ya Allah sebagai pelindungku dari kezaliman fulan dan fulan, wa ahzabihi dan para pasukannya, para pengikutnya, min khalaiqika dari makhluk-makhlukmu, ayyafruta alayya ahadun minhum, supaya jangan sampai ada seseorang pun yang melampaui batas kepada aku, aw ayyadgha atau semena-mena kepada aku, azza jaruk, sungguh sangat mulia perlindungan engkau ya Allah, sangat mulia, sangat kuat, sangat kokoh perlindungan engkau ya Allah, wa jalla thana'uk, dan sangat mulia pujian-pujian-Mu, sanjungan-sanjungan kepada Engkau ya Allah, wa la ilaha illa anta, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Ini secara sanadnya sahih, isnaduhu sahih, juga dikuatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, juga Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awat, dan juga yang lainnya. Al-muhim isnaduhu sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ini contoh doa dari atsar sahabat. Kalau kita mengkhawatirkan kezaliman penguasa, mengkhawatirkan keangkuhannya, mengkhawatirkan kesombongannya, atau akan menyakiti kita, atau akan mengganggu kita, maka dibaca doa yang semacam ini. Ini bisa diamalkan dikarenakan termasuk fi'lus salaf. Termasuk fi'lus salaf, tindakan salafun salih rahimahumullahu ta'ala barakulahikum. Ini lebih layak diamalkan daripada kita mencari atau membuat doa tersendiri. Namun jangan diyakini sebagai doa yang marfu' yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pas kita membacanya, dikarenakan itulah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal arsyil azim kun li jaran min fulan ibni fulan wa ahzabihi min khalaiq ay yafruta alayya ahadun minhum aw ay yadgha azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha illa anta. Ini isi doanya sangat bagus. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat kuat, yang sangat perkasa, supaya kita dilindungi dari gangguan si fulan, sang penguasa yang zalim tadi, dari gangguan-gangguan pengikutnya, dari gangguan-gangguan hizibnya, partainya atau semisalnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai mengganggu kita, jangan sampai menzalimi kita, jangan sampai semena-mena kepada kita. Ini bisa diamalkan. Yang pertama dikarenakan isnad yang sahih, dan yang kedua merupakan contoh salaf. Kaidahnya barakallahu fikum, ketika ada suatu perkara, suatu pembahasan, di situ tidak ada nas Al-Quran, tidak ada sabda Rasul atau nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ada hanya athar sahabat, baik ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, atau athar tabi'in, ucapannya, perbuatannya, maka kita mengambil athar sahabat tadi atau athar tabi'in tadi. Itu namanya fahmus salaf atau fi'lus salaf atau qawlus salaf. Barakallahu. Selama isinya, ucapannya atau perbuatannya tidak bertentangan dengan ayat yang lain, tidak bertentangan dengan hadis yang lain, atau tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka, maka diamalkan. Itu namanya al-amal bi atsari salaf. Ini merupakan prinsipnya ahlu hadis, prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah, dan termasuk konsekuensi kembali kepada pemahaman salaf. Jadi mengamalkan atsar mereka, pernyataan mereka, atau perbuatan mereka, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah, dan selama tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Adzam muhimun jidam. Baik dalam bab doa, ataupun dalam bab-bab yang lain, dalam bab akidah, dalam perkara ahkam, hukum-hukum syariat, atau dalam perkara-perkara yang lain. Ketika yang didapati hanya fi'lus salaf, maka diamalkan. Maka diamalkan barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan usul fiqih. Ini merupakan fondasi yang sangat bagus bagi kita semua barakallahu fikum. Ada Al-Qur'an, ada sunnah yang sahihah, ada ijma' ulama, ada qiyas yang sahih, dan yang kelima ada amalus salaf. Perbuatan amalan salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in. Untuk amalan salaf tadi, syaratnya tidak bertentangan dengan ayat atau hadis, dan tidak ada ikhtilaf di antara mereka, maka diamalkan. Barakallahu. Seperti sekarang ini barakallahu fikum. Ini diriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak ada satu riwayat pun yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa semacam ini tidak ada kandungan-kandungan yang mungkar. Kandungan doanya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan keterangan-keterangan yang lain. Maka yang semacam itu diamalkan. Bisa diamalkan dan lebih afdal, lebih bagus daripada kita membuat sendiri. Barakallahu fiik. Nah, ikhwan, sisi lain yang bisa kita ambil dari doa yang diajarkan di sini oleh Ibnu Mas'ud ialah sebelum meminta, sebelum memohon sesuatu kepada Allah, di situ ada sanjungan, ada pujian kepada Allah. Dari kalimat Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim. Barakallahu. Yang disebut sesuai dengan permintaannya. Itu namanya mengamalkan konsekuensi Asma'ul Husna. Sekarang posisi kita adalah dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan tertekan, menghadapi penguasa yang zalim, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Maka yang kita sebut, yang kita angkat dari nama-nama Allah yang mulia, nama-nama yang semacam ini. Allahumma ya Allah, Rabbas samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, Rabbul arsyil azim, Rabbnya arsy yang sangat agung. Baru mohon, jadilah engkau sebagai pelindung aku dari mereka semuanya. Ya, sinkron. Barakallahu fikum. Sinkron. Kita memohon pertolongan, memohon perlindungan dari Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuat, yang menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan menguasai arus yang sangat agung. Barakallahu. Apalagi penguasa yang satu aja. Lebih kecil, lebih ringan dibandingkan dengan semua yang di langit, semua yang di bumi, lebih ringan, lebih kecil dibandingkan dengan arsy yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Ini di antara adab penting terkait dalam bab doa sebagaimana yang pernah kita singgung sebelumnya. Baik. Atsar yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'aym قال حدثنا يونس عن منهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Sekarang dari Ibnu Abbas. قال kata Ibnu Abbas, إذا أتيت سلطانا مهيبا. Kalau kamu mendatangi penguasa yang disegani, ditakuti. Takhafu an yastuwa bik, kamu khawatir, kamu takut penguasa itu akan menyerang kamu, akan menyakiti kamu. Fakul, maka ucapkanlah sebagai doa, doanya Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma khafu wa ahdhar, wa'udhu billahi alladhi la ilaha illahu al-mumsik as-samawati as-sab' an yaqa'na al-ard illa bi'idhnih min syarri 'abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi min al-jin wal-ins, Allahumma kun li jaran min syarrihim jalla thana'uk wa 'azza jaruk wa tabarak asmuk wa la ilaha ghairuk 3 marrat. Ini lafadznya agak susah ya kan? Agak repot ya. Yang artinya kata Ibnu Abbas, artinya Allahumma ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allah lebih perkasa, lebih maha perkasa dari semua makhluknya, Allahu a'azzu mimma khafu akhdar, Allah lebih perkasa, lebih kuat dari yang saya takutkan dan saya khawatirkan. Ini penguasa. Wa'udhu billahi alladhi la ilaha illahu, aku berlindung kepada Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-mumsik as-samawati as-sab', yang menahan, yang memegang langit-langit yang 7. Ayyaqna 'alal ardi illa bi'idznihi, supaya jangan sampai jatuh menerpa bumi melainkan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Aku berlindung kepada Allah min syarri 'abdika fulan, dari kejahatan hambamu fulan, sebut namanya fulan, wa junudihi pasukan dia, wa atba'ihi pengikutnya dia, wa asya'ihi dan para pembela-pembelanya, minal jin wal ins, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Allahumma kulli jar min syarrihim, ya Allah, jadilah engkau sebagai pelindungku dari kejahatan-kejahatan mereka. Jalla sana'uk, sangat mulia sanjunganmu. Wa azza jaruk, sangat kuat perlindungan engkau. Wa tabarakasmuk, sangat agung namamu ya Allah. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Dibaca 3 kali. Masya Allah. Ini hadis, ini athar, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan dikatakan rijaluhu rijalus sahih. Ini isnadnya sahih sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini doa yang kedua. Dikarenakan sahih diamalkan, sehingga bisa membaca doa yang dicontohkan Ibnu Mas'ud, bisa pula membaca doa yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang isinya barakallahu, isinya yang pertama menyebut nama Allah yang Maha Agung, menyanjung-nyanjung, memuji-muji Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Ini yang paling penting sesuai dengan keadaannya ya. Baru berta'awud kepada Allah dari kejahatan penguasa ini, pasukan dia, para pengikutnya, para pembelanya, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan memohon Allah sebagai perlindungan kita. Ini intinya ya. Kalau bisa dihafalkan masya Allah. Tapi secara lafadznya agak susah. Lafadznya lebih mudah adalah lafadz yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ala kulli hal, hadha wa hadha, ini yang sahih dari atharus salaf. Adapun yang berikutnya dari Ibn Abbas, tapi dia dhaif. Kita baca ya. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa, huwa Musa ibn Ismail Abu Salama At-Tabuzaki, قال حدثنا سكين ابن عبد العزيز ابن قيس قال أخبرني أبي عبد العزيز ابن قيس تندي روي مجهول rawi yang tidak dikenal siapa dia. Karena majhul, maka isnadnya dhaif. An Ibn Abbas haddatsahu qala, disebutkan bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu memberitahukan kepada ayahnya ini Abdul Aziz bin Qais tadi. Qala, kata Ibn Abbas, man nazala bihi hammun, barang siapa yang turun kepadanya kesulitan, ditimpa kesulitan, au hammun atau gundah gulana, au karbun atau kondisi yang mencekam, au khafa min sultanin atau dia khawatir takut dari penguasa, fada'a bihaula, lalu dia berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini, ustujibalahu, dia pasti akan dikabulkan. Apa kalimatnya? Apa doanya? As'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan zat yang tidak ada sembahan kecuali engkau ya Allah, Rabb langit dan bumi, Rabb arsy yang agung, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab' wa rabbil arsyil karim, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan menyebut zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah, Rabbnya langit yang tujuh, Rabbnya arsy yang sangat mulia, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir thumma salillah hajatak. Selangkau menyebutkan lafal-lafal tadi, kemudian hendaklah engkau menyebut kepada Allah hajatmu. Jadi membaca lafal tadi sampai innaka ala kulli syai'in qadir, sebut hajatmu ya Allah, aku khawatir dengan penguasa ini, beri aku pelindungan. Makbul insyaallah. Ya Allah, aku mengalami kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menegangkan, beri aku jalan keluar ya Allah, beri aku solusi ya Allah. Kasih solusi insyaallah. Ya Allah, aku merasa sempit hatiku, gundah gulana dan segala macamnya, lapangkan aku ya Allah. Makbul insyaallah taala. Hanya saja hadisnya akhirnya dhaif. Kok gak dhaif mulu, gampang dongan ini. As'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim, as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil karim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbis samawati as-sab'i wal ardi as-sab'i wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir, Allahumma kadza wa kadza. Lafaznya lebih gampang, cuma sayang dhaif. Ini dhaif. Dia apa? Tidak diamalkan. Dikarenakan dia ucapan atau mauquf dari sahabat. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini ikhwan, ada dua doa yang sahih sanadnya sampai kepada Ibnu Mas'ud dan sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masyaallah. Pas anginnya luar biasa. Saya kayak semelek. Buka gini kena angin, kayak gini-gini. Sama sedikit tadi. Labas. Nah, ini beberapa doa ketika kita merasa takut dari yang namanya penguasa. Yakni penguasa yang akan membolimi kita. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia penguasa yang zalim tetapi tidak membolimi kita, maka yang kita lakukan adalah an-nasihah, menasihati penguasa tadi. Ad-dinun nasihah, kata Rasul, yang namanya agama nasihat diantaranya waliya immatil muslimina wa ammatihim, nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan untuk muslimin secara umum, memberikan masukan kepada mereka dengan cara yang terbaik, barakallahu, dengan cara-cara yang syar'i. Tapi ketika mereka mau mengganggu kita, menzalimi kita, atau kita masuk ke tempatnya, dia khawatir dia akan murka, akan marah, menzalimi kita, maka ada doa yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud dan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma barakallahu fikum. Yang dua diamalkan dikarenakan sahih, sementara yang terakhir tidak diamalkan dikarenakan isnadnya dhaif. Wallahu taala alam bisawab. Bab yang berikutnya. Sebentar, penguasa di sini apakah hanya presiden ataukah meliputi semua penguasa? Jawabannya? Meliputi semua penguasa yang memiliki kekuasaan, baik yang pusat atau yang di bawah. Nah, jadi kalau khawatir lurahnya atau camatnya atau bupatinya atau wali kotanya atau gubernurnya atau apanya, yang penting dia penguasa, maka kita bisa berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan di sini oleh salafun saleh rahimahumullahu taala. Minimalnya kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri. Minimal ya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan dia. Minimal sudah. Ini iso ya dia, apalkan yang panjang tadi itu. Doa yang disebutkan Ibnu Mas'ud atau yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babun ma yudakharu lid-da'i minal ajri wa thawab. Bab apa-apa yang disimpan untuk orang yang berdoa berupa pahala dan ganjaran. Ini bab ganjaran atau pahala yang disimpan untuk orang yang berdoa. Bagaimana pengertiannya? Kita lihat saja hadisnya supaya kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam babnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq ibn Nasr. Ishaq ibn Nasr disebut dengan As-Sa'di, al-ma'ruf dengan Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr Abu Ibrahim As-Sa'di. Nah, qala haddatsana Hammad ibn Usama an Ali ibn Ali. Qala, dia berkata, sami'tu Abul Mutawakkil An-Naji. Qala, saya pernah mendengar Abu Mutawakkil An-Naji berkata. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ma min muslimin yad'u, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa, laisa bi ismin, bukan doa yang mengandung unsur dosa, wala bi qati'ati rahim, bukan pula doa yang mengandung unsur memutus silaturahim. Bukan ini. Illa a'tahu ihda thalat, melainkan Allah pasti akan memberikan kepadanya satu dari tiga perkara. Setiap doa yang kita panjatkan. Dan ingat, doanya orang muslimin, khusus untuk yang muslim. Setiap doa yang kita panjatkan, selama satu, bukan doa yang mengandung unsur dosa, bukan doa yang kedua, bukan doa yang isinya memutus kekerabatan. Saya ingat, doa yang kita panjatkan itu pasti mendapatkan satu dari tiga perkara. Kata Rasul, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah segerakan untuk dia doanya. Artinya apa ya Pak? Langsung makbul. Doa, makbul doanya. Disegerakan di dunia ini. Apa yang kedua? Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan simpan pahala doa tadi untuknya di akhirat nanti. Atau yang ketiga, wa imma ayyadfa'a anhu minas-su'i mithlaha, Allah akan mencegah darinya kejahatan yang semisal yang dia minta. Satu dari tiga. Intinya tidak sia-sia tidak muspro, barakallahu fikum. Dan ini sebagai jawaban bagi sebagian pihak yang mungkin mengeluh, saya sudah doa enggak cuma sekali, dua kali, berpuluh-puluh kali saya doa, kok rasanya enggak makbul. Hah? Jawaban yang pertama, jangan terburu-buru. Jangan putus asa. Teruskan doanya. Dan yang kedua, ingat, ada satu dari tiga pilihan. Mungkin dikabulkan, mungkin disimpan di yaumul kiamah, mungkin dalam bentuk Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya yang setimpal. Jadi enggak ada musrohnya ya, Pak. Semuanya enak gitu ya. Sehingga dengan semacam ini kita lebih bersemangat berdoa dan tidak putus asa dalam berdoa. Kalaupun tidak dimakbulkan di dunia ini, kita ambil pahalanya di yaumul kiamah nanti. Qal, maka berkata Abu Sa'id, idzan yukfar, kalau begitu diperbanyak doanya. Ada lagi membaca, idzan yakfur, kalau begitu banyak pahala kita. Qala Allahumma akthar, Allahu akthar, Allah itu lebih banyak anugerahnya, lebih banyak mengabulkan doanya. Ai aktsaru ijabatan wa ata'a. Allah lebih banyak mengabulkan doa dan lebih banyak anugerahnya kepada hamba-hambanya. Kata-kata idzan yakfur, kalau begitu banyak dong pahala kita. Maka Rasul mengatakan Allah lebih banyak lagi anugerahnya, Allah lebih banyak lagi dan lebih sering lagi mengabulkan doa. Luar biasa. Ini sahih ya ikhwan. Ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad wal Hakim wa Tahawi dalam Mushkil al-Athar wa isnaduhu sahih. Sehingga tidak muspro yang namanya doa, harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bersedih hati ketika belum nampak tanda-tanda dimakbulkan di dunia. Sebab mungkin nanti di yaumul qiyamah atau diselamatkan dari mara bahaya yang semisal. Barakallahu fiikum. Misalnya antum minta doa, berdoa kepada Allah meminta rezeki yang halal, rezeki yang cukup. Sudah lama jadi orang miskin. Gitu ya. Doa, ya Allah, kasih aku rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang banyak ya Allah. Doanya bertahun-tahun lamanya ya, Pak. Mikir dia. Saya doa seperti itu dari mulai saya masih muda sampai jenggotnya putih kabeh. Wis kira 10 tahun iki. Tapi kondisi gini-gini ya. Artinya apa, Pak? Belum nampak dimakbulkan doanya. Barakallahu fikum. Tapi ingat, jangan sedih. Coba diresapi kehidupannya. Coba dihayati kehidupannya. Coba dipikir ulang. Selama itu sering sakit atau jarang sakit? Alhamdulillah, Ustaz, jarang sakit. Kiri-kiri gini badan saya alhamdulillah sehat. Itu dia. Mungkin diantaranya Allah selamatkan Anda dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada. Bongsuk gitu loh. Penyakit tak isi. Ya bukan berarti yang kaya mesti penyakit. Enggak. Pak juga sering diuji dengan yang namanya sakit. Antum, alhamdulillah, dari mulai saya muda sampai jenggot saya tua semuanya sehat walafiat. Walaupun mangane jagung telo, tapi sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah selamatkan antum dari mara bahaya penyakit-penyakit yang ada. Bisa jadi doanya antum makbul dengan cara yang satu ini. Rezeki enggak dapat. Begitu ya, rezeki enggak dapat, dalam artinya tidak melimpah, tidak banyak sebagaimana kamu harapkan. Tapi Allah selamatkan kamu dari penyakit, Allah selamatkan kamu dari hal-hal yang lainnya, perkara-perkara suh, perkara jelek yang mengestimpal dengan apa yang kamu terima. Ketika yang lainnya memakan macam-macam, khawatir lada, khawatir kolesterol, khawatir asam urat, khawatir hipertensi, khawatir obesitas dan segala macamnya, santai aja tuh, pangan kafe melbu, tidak ada kolesterol, wala diabetes, wala syik, masya Allah, sehat walafiat. Bisa jadi dari sisi ini antum mendapatkan keutama. Atau yang paling akhir nanti di yaumul qiyamah kita ambil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan berputus asa dari yang namanya doa. Terus doa kepada Allah, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ada berisi ajal. Dan ingat, jangan sampai doa yang mengandung unsur dosa, jangan sampai berdoa yang mengandung unsur qati'atur rahim. Hadis yang kedua dari bab ini, hadis yang terakhir dari bab yang kita baca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Ibnu Syaibah. Qala akhbarani Ibnu Abi Al-Hudayj. Qala haddathani Abdullah ibn Muhib an 'ammihi Ubaidillah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, kata Rasulullah, ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin pun, yansabu wajhahu ila Allah, dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, ini berdoa, yas'alu mas'alatan, dia memohon suatu permintaan, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah pasti akan berikan, Allah pasti akan memberikan kepada dia apa yang dia minta. Dia kata Rasul, tidak ada seorang mukmin pun yang menghadapkan wajahnya kepada Allah berdoa lalu dia memohon suatu permintaan kepada Allah melainkan Allah pasti akan beri permintaan dia. Satu, imma ajjalaha lahu fid dunya, mungkin Allah segerakan untuk dia di dunia ini. Wa imma dakharaha lahu fil akhirah, dan atau kemungkinan Allah akan simpan untuknya di hari akhir nanti. Rasul mengatakan persyaratannya, ma lam ya'jal, selama orang itu tidak terburu-buru. Qalu ya Rasulullah wa ma'ajalatuh, ya Rasulullah, bagaimana bentuk terburu-buru itu? Qala, Rasul menyatakan, yaqul, dia mengatakan, da'utu wa da'utu, saya sudah doa, wala urahu yustajabuli, tapi saya lihat tidak dimakbulkan untukku. Ini namanya apa? Istijjal, terburu-buru, tergesa-gesa. Ini termasuk penghalang makbulnya doa. Sehingga kalau dikumpulkan jadi satu dengan yang sebelumnya, tiga yang menjadi penghalang. Satu, ada unsur dosa. Dua, ada unsur memutus kekerabatan. Tiga, tergesa-gesa. Ini yang menghalangi. Selama tidak ada tiga poin ini, maka semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, semua permintaan yang kita minta kepada Allah akan dikasih oleh Allah. Mungkin disegerakan, mungkin simpan untuk yaumul qiyamah nanti, atau Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya yang ada. Sekali lagi, jangan terburu-buru, terus berdoa, perbanyak doa barakallahu fikum, dan jangan putus asa walaupun tidak ada tanda-tanda dimakbulkan segera di dunia ini. Terus dan terus dan terus, sampai kapan ya ikhwan? Sampai kita mati baru berhenti doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hadza kafi. Ini beberapa riwayat yang bisa kita ambil, yang bisa kita baca pada perjumpaan kita kali ini. Yang intinya barakallahu fikum, semuanya harus dikembalikan kepada Allah, memintanya kepada Allah, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan? Dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang lain, dan tidak ada ikhtilaf di antara para sahabat. Yang ada hanya satu itu, ucapan sahabat atau bahasa ucapan salaf atau amalan salaf. Iya, tabi'in juga. Salaf itu kan sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Hanya itu. Maka itu yang lebih bagus untuk kita pegang. Karena mereka adalah generasi yang terbaik umat ini. Dibandingkan kita sendiri yang mengucapkannya atau melakukannya atau berijtihad dengan otaknya kita sendiri. Itu namanya amalus salaf. Melaksanakan amalus salaf. Tapi kalau dari nasal Quran, ya Quran yang dipakai plus tambahan amalus salaf. Ada hadis, hadis yang dipakai plus tambahan amalus salaf. Tapi ketika ini bertentangan dengan Quran, tidak dipakai. Atau bertentangan dengan hadis, tidak dipakai. Atau ada ikhtilaf di kalangan salaf, maka dicari yang rajih. Yang rajih diamalkan, yang marjuh tidak diamalkan. Saya dipahami? Allah. Yang lain? Atau sudah maghrib? Hah? Hei. Kenapa? Bos perusahaan. Swasta. Ada apa dengan bos? Jadi pembahasannya khawatir kepada sosok penguasa yang akan membolimi kita, mengganggu kita, menyakiti kita. Apakah bos menyakiti kita? Apakah bos membolimi kita? Tidak secara tindakan tapi kelakuan. Diapaan no? Diapakan itu? Contohnya diapakan sama bos gitu. Kan kita difitnah. Di apa namanya? Ya salah satunya itu mungkin. Difitnah dengan apa? Ini apa? Karyawan yang enggak becus, karyawan yang begini begini begini gitu. Hah, yang ngaca tuh. Al-muhim, agar ini kembali pada sultan, pada pihak penguasa barakallahu fikum. Dikarenakan penguasa itu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sehingga diamalkan doa yang semacam ini. Kalau terkait dengan orang-orang yang lain, barakallahu fikum, tadi kita bertawud kepada Allah dari kejahatan-kejahatan dia. Minimalnya kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarrih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan dia. Allah barik. Kelas, oke, sudah maghrib? Belum. Sudah maghrib. نعم يا أخوان اكتفي إلى ابن سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله حافظك